Kemudian beliau berwasiat, kata beliau, fawasiyati laka taqwa Allah. Wasiatku kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wa antastaqima 'alal huda, dan hendaknya kamu istiqamah di atas petunjuk. Wa tas'alallaha lil Islam wal muslimina al-'izza wat tamkin, dan kamu mohon kepada Allah supaya kaum muslimin, supaya Islam dan kaum muslimin diberikan kemuliaan dan tamkin, kekokohan atau kemapanan di muka bumi. Waliman arada bisu'i bisu'in ad-dulla wal hawan, dan supaya Allah memberikan kejelekan kepada orang yang menghendaki, atau supaya Allah memberikan kehinaan dan kerendahan kepada orang yang menghendaki kejelekan kepada umat Islam. Amma anta tujja bi nafsika bi amrin la tuhsim amrah, adapun kalau kamu memasukkan dirimu dalam perkara yang kamu tidak tidak pandai di dalam perkara itu, wala tadri an ghayatiha, dan kamu tidak tahu tujuannya apa. Wa ma man tuqatil, dan kamu tidak tahu bersama siapa kamu berperang. Wa tansuru man, dan kamu tidak tahu siapa yang kamu tolong. Ila akhiri, dari sampai akhir itu. Fatadabbar al-amr tadabburan sahihan, maka berpikirlah perkara ini dengan perhatikan perkara ini dengan perhatian yang benar. Litakuna ala basiratin min umurika kulliha, supaya kamu berada di atas perkara semuanya. Selesai sampai sini nasihat beliau. Lanjutnya adalah bagian dari khutbah kedua. Yang kesimpulannya yang saya pahami dari nasihat beliau ini, beliau khusus untuk di dalam zaman ini, hendaknya seorang ketika masuk di dalam perkara itu melihat dengan baik-baik apa tujuan peperangan tersebut, bersama siapa dia berperang, apa namanya hasil atau buah yang akan dicapai dari peperangan tersebut. Nah, dan siapa yang dia tolong, itu butuh untuk diperhatikan semua. Nah, ini syarat sebagai beliau, dan mungkin akan lebih nampak nanti di fatwa-fatwa para ulama yang lain. Dan juga beliau mensyaratkan, sebagaimana dua syarat yang dimaklumi, bahwa jihad itu harus jihad untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk membela si kepala negara saja atau membela kedudukan saja, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk membela partai dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau jihadnya tatawuf, itu harus izin kepada orang tua. Izin kepada orang tua. Baik. Ini fatwa dari Mufti Saudi Arabia di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, fatwa Syekh Ahmad An-Najib. Saya tidak tulis semua fatwa beliau, atau sebab fatwa beliau ini pertanyaan disampaikan kepada beliau dan terekam dalam kaset. Cuman saya tidak tulis semua khusus dalam hal tersebut. Saya nukil beberapa poin penting yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najib setelah beliau ditanya bagaimana sikap kita menanggapi kondisi sekarang ini. Kata beliau, kita berdoa untuk kaum muslimin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat peperangan dari mereka, dipalingkan hal tersebut, dan mudah-mudahan mereka ditolong untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Kemudian beliau berdoa dengan doa. Kemudian kata Syekh, mana miliku illa hal, kita tidak memiliki kecuali ini. Amal jihad, fanahnu la nastati, adapun jihad kita tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Kata beliau, awalan, yang pertama, anna syurta fil Iraq syurtatun gairu muslimah. Yang pertama, syurta, kepolisian atau keamanan di Iraq, itu keamanan bukan muslimah. Bukan muslim. Kenapa? Bal inna Saddam Hussein, karena Saddam Hussein itu ba'asi, ishtiraki. Apa itu ba'asi? Arti komunis ateis? Kalau ishtiraki? Sosialis. Baiklah, ba'asi ishtiraki. Ma'rufun halu, dikenal keadaannya. Dan akan kita dengar nanti dari fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri, bagaimana uraian partai Al-Ba'ati, keyakinan-keyakinannya bagaimana. Dan orang yang mengucapkan atau orang yang masuk ke dalam partai Al-Ba'ati ini, itu bukan dari umat Islam, sebab isinya dalam kekufuran dan ilhad. Katanya ma'rufun halu, diketahui keadaannya ini, si Saddam ini, kata Syekh. Bainahu man ya'taqidu hadzal i'tiqad, siapa yang meyakini keyakinan ini, kata Syekh, bainahu ghairu muslim, dia bukan muslim, waliyadz billah. Bukan muslim, waliyadz billah. Lakin, kata beliau, kemudian beliau ada bicara begitu, setelah itu beliau katakan, lakin, lamma la namliku. Kata beliau, akan tetapi tatkala kita tidak memiliki, walam yakun bi'adina syekh, dan di tangan kita tidak ada sesuatu apapun, kita tidak mampu apapun,